Untuk pendukung Firda, saya dari The Band mohon silent dulu ya. Karena piano doang depannya. Oke, kita kalau pas lagu slow, boleh silent dulu ya. Tepuk tangannya nanti di ending. Tepuk tangannya gemuruh. Bisa? Yo, tepuk tangan teriakannya mana? 5, 4, 3, tepuk tangannya. Kau bunga dahlia,